Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-17 dari silsilah manasik haji adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang ke-4. Di antara sunnah-sunnah haji adalah mengusap rukun yamani. Disunahkan mengusap rukun yamani dengan tangannya setiap melewatinya apabila dimudahkan, dan tidak disyariatkan mencium rukun yamani atau mencium tangan setelah mengusap rukun yamani atau memberikan isyarat. Selain rukun Hajar Aswad dan rukun yamani, tidak disyariatkan untuk diusap. Berkata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, lam ara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bayti illa ar-ruknaini al-yamaniyaini. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dari rumah Allah kecuali dua rukun yamani. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan rukun yamani adalah rukun Hajar Aswad dan rukun yamani. Dan di antara sunnah-sunnah haji adalah al-ittiba'. Disunahkan bagi laki-laki ketika tawaf umrah dan tawaf kudum bagi orang yang haji qiran dan ifrad untuk melakukan ittiba', yaitu menjadikan kain atas di bawah ketiak kanan dan meletakkan ujung kain atas di atas bahu kiri. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan umrah dari Ju'ranah, mereka melakukan romal ketika tawaf dan menjadikan pakaian atas mereka di bawah ketiak dan melemparkannya di atas bahu kiri. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Selain tawaf umrah dan tawaf kudum bagi orang yang haji qiran dan ifrad dan juga keadaan-keadaan yang lain, maka tidak disunnahkan ittiba'. Dan di antara sunnah-sunnah haji adalah ar-ramal. Disunnahkan bagi laki-laki sebagaimana dalam hadis di atas untuk melakukan ar-ramal pada 3 putaran tawaf yang pertama. Yang dimaksud dengan ar-ramal adalah lari kecil dengan mempercepat langkah dan memperpendek. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tawaf dalam ibadah haji dan umrah, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama masuk Mekah, maka beliau melakukan ramal pada 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan wanita tidak disunahkan untuk melakukan ramal. Berkata Ibnu Mundhir rahimahullah, wa ajma'u alla ramala 'alan nisa'i haulal baiti wala fis-sa'yi bainas safa wal marwah. Dan mereka bersepakat bahwa wanita tidak melakukan ramal ketika tawaf di Baitullah dan ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Kitab Al-Ijma' halaman 61. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.